Cinta Allah itu kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas. Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya, kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku. Ketika Allah memberikan cintanya, kalimatnya bukan menggunakan zambun, tapi dhunub. Yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai anda, wa yaghfir lakum dhunubakum, maka aku akan kampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Jangan takut. Kita itu sama, sepanjang kita mau mendekat. Bahkan ada ayat indah sekali. Ayat ini turun pada pelaku dosa besar yang sudah pesimis. Dia pernah berzina, dia mabuk, dia kriminal luar biasa. Tapi tahukah anda, tiba-tiba pada orang ini turun satu ayat yang sangat indah yang membuat orang itu jatuh tertunduk dan tobat di hadapan Allah. Ayat indah, Quran surah 39 ayat 53. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusih." Katakan pada hamba-Ku yang telah mengoleksi banyak dosa dalam hidupnya. Israf itu sesuatu yang berlebihan. Ada israf dalam berbuat dosa. Jadi dosanya udah enggak keukur. Itu ketika dia mau kembali, itu masih disebut hamba oleh Allah. Katakan pada hamba-Ku, ibad itu jarang disebutkan kecuali menunjuk pada hamba yang soleh. Buka Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau hamba-Ku yang soleh saat Ramadan dia ingin berdoa kepada-Ku mencari-cari Aku, fa inni qarib, katakan Muhammad pada mereka, Aku dekat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, di surat Al-Furqan, hamba-hamba Allah yang penyayang, kalau jalan itu jalannya bagus. Anda bayangkan, penjahat yang tobat itu disamakan statusnya oleh Allah dengan hamba yang soleh. Jadi Allah itu sangat menyukai, maaf ya, penjahat yang tobat, orang salah yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi Allah sangat mencintai orang salah yang bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi ketika anda berbuat dosa sebanyak apapun, kata Allah, dan anda ingin tobat, apa kalimatnya? La taqnatu min rahmatillah, kamu jangan putus asa dari rahmat-Ku.